Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudara, berita pagi edisi hari ini Sabtu 8 Desember 2018 dibacakan Ardian Syah. Dua oknum polisi diringkus saat bawa ganja gunakan mobil patroli. Buaya kembali terekam warga ujung Sialit Singkil. Tiga rumah warga Lampulo terkurung tembok dan tak ada akses untuk kendaraan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tim gabungan dan anggota opsional Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara mengamankan 130 kg ganja dari dalam mobil patroli Satsabara Polres Gayolues di Desa Batu Bulan, Dusun Datu Saudani, Kecamatan Babul Salam, Jumat dini hari pukul 24.30 waktu Indonesia Barat. Polres Agara juga menangkap dua oknum polisi yang membawa ganja tersebut. Kapolres Aceh Tenggara KBP Rahmat Hardeni Yanto Eko Saputro membenarkan telah mengamankan ganja seberat 130 bal atau 130 kg dalam kemasan yang dilakban. Ganja itu ditemukan dalam mobil patroli Satsabara Polres Gayolues. Dua oknum polisi juga ikut ditangkap. Kini tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres Agara. Kapolres Agara mengatakan awalnya Polres Agara mendapat laporan dari polisi di perbatasan Gayolues Agara, persisnya di Desa Putri Betung, Gayolues. Mereka menginformasikan adanya mobil pickup yang mematikan lampu menerobos pemeriksaan aparat kepolisian di perbatasan. Menindaklanjuti hal tersebut, tim gabungan dari Polres Agara bergerak dan melakukan pengejaran. Menurut AKBP Rahmat, saat penangkapan sempat diwarnai beberapa kali letusan senjata api karena dua tersangka berusaha melarikan diri di kegelapan malam. Akhirnya kedua oknum polisi dari Polres Gayolues tersebut berhasil diringkus di sebuah kafe objek wisata Lawi Sikap. Kedua tersangka diduga sebagai pengedar ganja. Ketika mobil patroli digeledah, ditemukan barang bukti ganja sebanyak 130 bal. Darlun, seorang nelayan Desa Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, menjadi korban keganasan buaya meski tak sampai merenggut nyawanya. Nelayan bernama Yaso Jiduhu, 42 tahun, diterkam buaya Kamis malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat di sekitar Pulau Inasuri, Pulau Banyak Barat, akibatnya korban mengalami luka-luka. Menurut informasi, musibah ini ketika Yaso Jiju sedang menyelam di sekitar Pulau Inasuri bersama dua temannya. Akibat serangan itu, korban mengalami luka di tangan, kaki, perut, dan kepala. Kini korban hanya bisa terbaring di rumahnya setelah mendapat penanganan medis. Ama Vinci, tetangga korban, menceritakan Yaso Jiduhu pergi bersama Artinus dan Ebe menggunakan satu perahu. Di lokasi Pulau Inasuri menyelam secara terpisah tanpa menggunakan peralatan. Saat sedang menyelam, tiba-tiba buaya menerkam korban. Korban berhasil lolos dari maut berkat pertolongan kedua rekannya. Dari lokasi kejadian, Yaso Jiduhu dalam kondisi kritis segera dibawa pulang ke Ujung Sialit dan selanjutnya mendapatkan perawatan medis. Kejadian buaya memangsa nelayan Pulau Banyak Barat sudah terjadi berulang kali. Pada 9 Oktober 2018, Amatebi, nelayan Ujung Sialit, juga diterkam hewan pemangsa tersebut saat menyelam di sekitar Pulau Matahari. Sebelumnya pada Februari 2018, nelayan Desa Sukamakmur Pulau Banyak Barat, Erianus Telaumbanua, 25 tahun, ditemukan meninggal dengan kondisi tanpa kepala akibat diamuk buaya. Korban sempat hilang saat mencari tripang dengan cara menyelam di sekitar Pulau Duo. Darlun, tiga rumah warga Gampung Lampulo, Kuta Alam, Banda Aceh terkurung oleh tembok bangunan di sekeliling. Saat ini hanya ada akses untuk jalan kaki selebar 40 cm, sedangkan kendaraan roda 2 sudah tidak bisa masuk. Ketiga rumah ini milik Bahtiar, 42 tahun, yang dihuni 6 jiwa. Nazarudin 33 tahun dihuni 2 jiwa dan Asnawi 40 tahun dihuni 4 jiwa. Ketiga keluarga tersebut masih dalam ikatan keluarga. Bahtiar mengatakan dulu untuk menuju ke rumahnya terdapat lorong dengan lebar 3 meter. Namun setelah bencana tsunami 2004, lorong tersebut dimasukkan dalam perkarangan kantor polisi Airut dan dilingkari pagar. Meski lorongnya sudah masuk ke perkarangan kantor Airut, namun Bahtiar dan warga lain masih tetap memiliki akses masuk, karena mereka bisa melewati lahan kosong di samping Airut yang merupakan milik TNI AL. Namun sejak beberapa bulan lalu, di lahan milik TNI AL itu dibangun kantor, asrama, dan dipagari keliling, sehingga akses keluar masuk bagi ketiga keluarga tertutup. Jika di bagian depan tertutup, kantor Airut dan bangunan TNI AL di belakang terhalang lahan kuburan. Karena semua akses jalan utama telah ditutup, akhirnya mereka diberi akses keluar masuk melalui jalan lain, yaitu bagian belakang bangunan TNI AL yang memiliki lebar sekitar 40 cm. Namun jalur itu hanya bisa dilalui oleh satu orang dan tidak bisa dilalui kendaraan. Bahtiar berharap lorong lama yang biasa mereka gunakan sebelum tsunami dan saat ini masuk ke perkarangan Airut dapat dikembalikan, agar ketiga keluarga tersebut memiliki akses keluar masuk ke rumahnya secara leluasa. Bahtiar juga menunjukkan bahwa keberadaan lorong itu tercatat pada denah dalam surat tanah milik mereka. Darulun, pemerintah Kota Langsa menampung 20 Muslim Rohingya yang lari dari negara bagian Rakhine, Myanmar melalui jalur laut Malaysia. Mereka ditempatkan sementara di Panti Gepeng Dinas Sosial Langsa, Gampung Lok Bani, Kecamatan Langsa Barat, Jumat sore kemarin. Wali Kota Langsa Usman Abdullah atau Tokesu langsung menerima penyerahan 20 Rohingya itu dari pihak imigrasi kelas 2 Langsa. Ia menyatakan siap menangani para pengungsi yang sebelumnya terdampar di kawasan Kuala Idi, Aceh Timur. Pemko Langsa juga menyatakan komitmen membantu memberikan fasilitas penampungan sementara di Panti Gepeng Dinsos. Tokesu sambil menyalami juga memberikan uang tunai Rp50.000 kepada masing-masing pengungsi. Penyerahan 20 Rohingya ini dilakukan oleh Kepala Imigrasi Kelas 2 Langsa, Mirza Akbar. Sebelumnya 20 warga Muslim Rohingya asal Myanmar yang seluruhnya pria tiba di Pelabuhan Kuala Idi, Gampung Blanggelumpang, Idiraya, Aceh Timur, Selasa 4 Desember 2018. Saat merapat di Pelabuhan Idi, di bawah guyuran hujan mereka menggunakan bot pancing berukuran di bawah 10 GT. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI tetap akan melaksanakan Kongres 15 di Aceh pada 15 hingga 17 Desember 2018. Kegiatan direncanakan dibuka Presiden RI Joko Widodo di halaman Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh. Ketua DPD KNPI Aceh Wahyu Saputra mengatakan kegiatan ini akan diikuti 153 OKP nasional, 34 DPD KNPI tingkat provinsi, 542 DPD 2 KNPI se-Indonesia, dan undangan lain. Kongres itu untuk memilih Ketua DPP KNPI periode 2018-2023 menggantikan Muhammad Rifai Darus. Ia menyampaikan kongres tersebut dijadwalkan dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo dan ditutup Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Selain agenda kongres, juga dilaksanakan seminar nasional dengan pemateri sejumlah menteri dan tokoh nasional. Karena itu Wahyu berharap masyarakat Aceh untuk membantu menyukseskan kegiatan berskala nasional tersebut. Sudarlun, dampak hujan deras yang melanda kawasan Angkio, Kecamatan Tepah Barat, Simelu, Kamis kemarin telah menyebabkan satu unit rumah warga di kawasan itu amblas ke sungai. Sementara tiga rumah lain juga terendam banjir dan terancam amblas. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Simelu, Insinyur Ali Hasmi, mengatakan total ada 4 rumah yang terendam banjir akibat meluapnya sungai Angkio setelah kawasan ini diguyur hujan deras. Bahkan satu rumah di antaranya amblas ke sungai. Namun tidak ada korban jiwa dalam musibah itu. BPBD Simelu telah menyerahkan bantuan kepada warga korban bencana dan menurunkan mobil pemadam untuk membersihkan rumah yang terkena banjir di Angkio. Menurut Ali Hasmi, hujan deras melanda kawasan itu menyebabkan erosi di daerah aliran sungai meningkat dan menggerus pinggiran sungai di mana terdapat rumah penduduk sehingga terancam amblas. Selain satu rumah telah amblas ke sungai, erosi juga menyebabkan oprit jembatan retak dan berpotensi ambruk jika tidak segera diperbaiki. Karena itu perlu dibangun bronjong untuk mencegah meluasnya erosi di kawasan das Sungai Angkio.